Benar. Nah, kita jangan jauh-jauh bu, nyontoh akhlak Rasulullah, mungkin yang lain ketinggian, yang kecil-kecil aja. Sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran Islam, Islami agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bernegara, bermasyarakat, berbangsa, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik, di rumah kita terapkan sunnah Nabi yang sering kita lupakan. Ajaran Islam indah bu. Islam ngajarin masuk kamar mandi baca doa, benar? Keluar kamar mandi ada doanya, ada akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Mau makan, selesai makan ada doanya. Ini adabnya diajarin, akhlaknya. Kita lagi kumpul begini bang nih, kumpul. Ini lagi kumpul bu, kentut. Ada kentut. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Itu Islam ajaran apa disitu. Maka kalau lagi kumpul ada suara kentut, diam aja udah. Rasain. Jangan pakai ribut. Siapa nih kentut dulu ya? Kenapa aja dulu main? Nah, ampe kentut ada akhlaknya diajarin. Maka kalau kita ngaji fikih sama guru, ada dalam kitab fikih bab kentut. Ini jarang dibuka. Ada empat jenis kentut, ini biar tahu. Ini ngomongin bab kentut bu. Ada kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada. Ada. Yang ketiga kentut yang jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan kentut keluar juga tiut. Nah, itu kentut keluarnya terpaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede tapi baunya luar biasa. Kenapa? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirin. Apa juga ada ilmunya. Nih kita nih selesai acara bu begini. Doa ditutup makan. Dikasih makan satu nampan bertiga. Dalam majlisku makan satu nampan bertiga. Ada adabnya. Akhlaknya ada apa Ustaz? Yang pertama suapan kita kecil. Yang gede-gede jangan samain sama nasi itu. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Kita lagi makan bareng, muka teman kita ngeliatin begitu. Orang tersinggung dong. Lapar bener gue ini bro. Ada adabnya. Yang ketiga, jangan kita di pojokan situ. Udah rawatin aja, maju mundur, maju mundur. Yang punya teman kita sebelah, kita korek-korek, longsor. Nah, ada adabnya. Yang penting kita ngayuh ya, yang muda. Ilmu ada, ibadah jadi benar. Amin. Akhlak kepada Allah pertama. Yang kedua, Islam mengajarkan apa? Rasulullah diutus ke muka bumi, diutus menyempurnakan akhlak, akhlak kepada sesama. Kita itu makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, terapkan akhlak kepada seseorang. Hei teman-teman semua, kau berakhlak kepada gurumu, kau berakhlak kepada orang tuamu, berakhlak kepada temanmu. Kenapa? Karena kita semua hidup bermasyarakat, siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak bu. Batu dulu. Itu namanya batu. Benar bu. Batu beriak tanda penyakit dalam. Itu begitu. Karena air beriak tanda-tanda dalam. Tapi kalau batu beriak tanda penyakit dalam. Ya, bibir pecah-pecah, bulu pecah-pecah, panas dalam, semuanya itu ada. Makanya dikasih salam minum, ini kion. Bukan lakukan penyegar. Ya, saya begini potongan ibu. Orangnya saya aja jangankan sakitnya, sehat aja kan mas. Ini potongannya begini. Layang utuh walayahnya, mati kata hidup kagak. Makanya saya disebut pusat gile. Oh, gile artinya buruk. Maka disebut gile kayak atlet. Oh, saya kayak atlet. Saya girang kata atlet. Oh, saya kira kayak atlet. Ya, iya atlet. Girang. Ternyata atlet singkatan. Atlet antara tulang dan kulitnya. Puas-puasnya. Iya dong, kecil orang yang belum. Bu, nih akhlak kepada sesama. Kenapa Islam harus kompak bersatu di situ? Bahkan Al Imam Ghazali berpesan, kun kaliyadai walatakun kalunai. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Di kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Makanya lebaran ya orang ketemu. Benar bu, kuping kanan budeng kiri antaranya deh mak. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda, tapi akur, kompak. Itu Islam mengajarkan seperti dua tangan. Tangan kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang nggak rugi. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Akhlak kepada sesama. Tangan kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang gak rugi. Dua-duanya gatel, opak main garuk-garukan. Hidup saling tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanya tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Tapi yang kiri gak pernah kiri. Yang kiri masadar, kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian mobilisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan. Gue laporin aja pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep gak sombong, tahu diri sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri yang sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pake lo kiri tuh. Jadi benar, saling tolong menolong, saling melengkapi. Kerjasama yang tangan kanan sama tangan kiri koma. Kapan nih hari Senin kita bikin upacara bendera? Itu yang namanya paskibra, pasukan pengibar bendera. Kenapa baris yang bisa cakep? Karena tangan kanan dengan tangan kiri kompak kerjasamanya. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kan gajian beda, gue ngalah ke belakang. Cakep jalan. Coba kanan kiri lagi baris, kagak ada yang ngalah. Pukul kiri jalan, statis, jumun, beku, gak pernah maju-maju. Ayo, jaga kekompakan, kebersamaan di antara kita, akhlak kepada sesama. Artinya apa? Lima jari, kalau lima-limanya kompak bersatu, bisa pukul, bisa nampak. Benar? Di lima jari ada simbol dalam masyarakat kita. Apa bu? Yang pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat. Di kampung harus ada pejabat yang peduli dengan Islam. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Yang ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau gak kena tunjuk, rapi semuanya. Bener bu? No, tolong madrasahnya bangun di sebelah sana. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi madrasah. Beda sama orang susah, tunjuk-tunjuk sembarangan. Gak ditepuk. Kalau model lu, tuh tunjuknya manjur orang kaya. Orang kaya yang kumpul begini bu, terus dia kentut. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba kita yang miskin susah kentut sembarangan. Aku sih dari mana setan tuh gue bangke. Maksudnya ada pun berah, itu pun kita harus. Ini beda, tunjuk orang kaya manjur. Bu, yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol dari ulama. Adanya di tengah, ini jari. Makanya jari yang paling tinggi, jari tengah. Adanya di tengah, diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda masa yang paling manis. Biar buntu tetap namanya jari manis. Benar bu? Yang ini kelingking. Siapa kelingking bang? Kelingking simbol kaum perempuan, kaum ibu. Biar kecil antep, fleksibel, masuk hidung bisa, kuping bisa, kelingking. Yang macam-macam sama kelingking. Dari kampung saya, mencek ayam, nelur rata-rata, bisa dong pakai kelingking. Benar bang. Gak mungkin dong pakai jempol. Gak bolos. Siang kalau ayam lendes. Lima-limanya kalau bersatu semua ngomong enak. Lo makan kalau pakai jempol dong, 3 hari belum kelar mah. Gini aja. Kenapa pakai tunjuk dong? Agak sakit. lima-limanya bersatu kompak. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu. Insya Allah kompak, apapun bisa kita raih. Benar? Amin. Umat Islam kompak, akhlak kepada sesama. Yang ketiga, akhlak kepada alam. Ini alam kita udah banyak gak bersahabat dengan kita. Rusaknya alam di daratan maupun di lautan karena ulah dari tangan-tangan manusia. Ayo kita berakhlak sama yang bikin alam. Kenapa gunung makhluk, air makhluk, bumi makhluk, angin makhluk, makhluk gak bakal bergerak kalau gak ada yang gerakin. Gunung batuk lu, batuk ke gunung. Merapi udah batuk, Sinabung udah muntah, anak Krakatau meriang. Gunung aja berdemo, gunung demo. Kalau kita demo, Satpol PP polisi yang turun. Tapi gunung demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan udah tewas. Mbah Marijan udah ketemu dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, begitu. Antam udah di sana. Mbah Surip sama Mbah Marijan jadi satu, jadi sirup marjan. Begini kira-kira. Nih, gunung makhluk, air makhluk. Kalau kata Allah, air datang lu yang banyak, banjir di mana-mana. Angin putar lu yang kenceng, putar puting beliung, luar biasa. Makanya hak logikanya hari ini kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung, supaya gunung meletusnya gak kencang-kencang. Doa segitu doang. Kita perlu baik-baik sama yang bikin air, datang air seperlunya buat kita. Kita perlu baik-baik sama yang bikin angin. Kalau kita baik sama yang bikin angin, insya Allah angin puternya gak kencang-kencang. Bener bu? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Ayo, mudah-mudahan hari ini perjumpaan kita lewat peringatan maulid sekaligus bilang YPI Al-Muhtadi ke-21 Depok. Mudah-mudahan nih Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhtadi kedepannya lebih eksis lagi, lebih baik lagi. Amin. Kita doakan baik pendiri maupun yang mewakafkan ini, semuanya guru-gurunya Allah berikan sehat walafiat. Dan kita doakan anak-anak kita yang pada belajar di sini, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan senantiasa dijadikan anak-anak yang solehin dan solehah, dan kelak menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Dah sekian ya bu ya, 88 ya, kalau masih penasaran undang lagi, kalau tak kapok jangan diundang lagi ya. Dah ini aja ya para malik. Nah, udah gerak ini gak ada pasangan panas ya. Tahu sendiri bu, saya lengket banget udah. Hilangi leket kalau ada angin kan bisa masuk ke perapatan-perapatan. Doain biar saya gemuk biar sehat, biar sehat bu ya, mendingan kurus sehat daripada gemuk setruk ya. Penyakit setruk penyakit berat, jangankan setruk, setruk bakalnya berat, apalagi setruk. Ya mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Anak-anak kita yang mau ujian besok ya bu, kita doain biar diberikan kepahaman, diberikan kecerdasan, mengisi soal-soal dengan nilai yang baik, insya Allah dapat bermanfaat buat orang tua, buat keluarga, dan para guru bikin bangga orang tua, bikin bangga guru-gurunya, dan senantiasa dapat berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, agama, Nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak semuanya, para orang tua, para guru yang ada di sini, mohon maaf bu ya, ya beginilah dengan ya dah maafin ya kalau semuanya yang baik datangnya dari Allah, yang jelek semata-mata memang datang dari saya sendiri. Ada yang baik jelek semua ya, doain biar sembuh yang ada daging ada tulang, ibarat makan begitu. Kalau daging mulu kagak ada tulangnya, kurang sedap ya. Apalagi tulang mulu kagak ada dagingnya, lebih kagak sedap lagi. Biar pas ya, ada daging ada tulang, masih banyak guru-guru kita yang ntar lama-lama kita ketemu lagi. Ini saja doa yang saya, mohon doanya besok insyaallah hari Rabu saya akan berangkat ya, take off dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Malaysia. Insyaallah saya diundang dalam rangka walimatul khitan nyunatin Upin Ipin ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf banyak kurang, banyak salah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja. Ya, betul dah. Ya, udah nggak terima kasih jempol begini. Ya, makan udah siap kan ya? Ya, ya. Ya, dulu mohon maaf, mohon izin ya. Akhir kala, mohon maaf bila kurang mengkori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.